Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala Ibn Hisham rahimahullah wa huwa darbani. Huwa isyarat kemana? Al-izin. Al-izin darbani ada dua macam. Wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyar akhiruhu bi sabab al-awamil al-dakhilati 'alayh. Kazaijin. Wa mabniyun wa huwa bi khilafihi ka haula'i fi luzum al-kasri wa kadhalika hadani wa amsi fi lughati al-hijaziyyin. Wa ka 11 wa akhawatihi fi luzum al-fathi. وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. طيب كذا مؤلف رحمه الله وهو ضربا dan dia ada dua macam. Dia tentunya mengisyaratkan kepada isim yang sedang kita bahas kemarin. Falismu yu'rafu bi'al karrajul bitanwin karrajulin wabil hadithi anhu kata idrabtu. Setelah menerangkan bagian ciri-ciri isim, maka diterangkan wal ismu darbani, dan isim ada dua macam, mu'rafun wa mabni. Mu'raf adalah ma yataghayyar akhiruhu bisabab awamil dakhilati alaih. Bahwasanya isim ada dua macam, mabni wa mu'rab. Atau dibalik, sebab sengaja Ibnu Hisham mendahulukan mu'rab karena itu yang asal. Mu'rabun huwa al-asl. Mu'rabun wama bani. Ma makna mu'rab? Apa maknanya mu'rab? I'rab adalah pergantian harakat di akhir kalimat. Maka didefinisikan oleh beliau sendiri dalam matannya, ma yataghayyaru akhiruhu, apa yang berubah akhirnya, bisababil awamil dakhilati alaih, dengan sebab-sebab pengaruh-pengaruh yang masuk kepadanya. Jadi ketika dimasuki berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi, tiba-tiba dia berubah akhirnya, maka dia berarti mu'rab. Isim tersebut mu'rab, kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasrah. Nah, ka zaidin, seperti zaidin. Kita lihat kalimat zaid bisa berubah-ubah akhirnya, bisa zaidin, bisa zaidun, bisa zaidan. Darabtu zaidan wa marartu bi zaidin wa hadha zaidun. Ini menunjukkan bahwa kalimat zaid adalah isim yang mu'rab, yang akhirnya bisa berubah-ubah. Yang kedua adalah mabni. Wa huwa bi khilafi. Mabni adalah tentunya yang tidak mu'rab, artinya tidak berubah-ubah akhir kalimatnya walaupun dimasuki faktor-faktor yang mempengaruhi. Tetap di mana saja dia, sebagai apapun dia, tetap dalam keadaan tidak berubah akhir kalimatnya. Seperti haulai, haulai, jaa haulai, waraitu haulai, wa marartu bi haulai, tetap akhirnya kasrah. Kahaulai fi luzumil kasri, seperti haula dalam keadaan dia tetap kasrah. Sudah kita contohkan, jaha haulai, ketika dia dalam keadaan sebagai pelaku, haulai, dalam keadaan sebagai objek penderita, haulai juga, dorobtu haulai. Nah, tetap dia kasrah, itu namanya mabni. Demikian pula hadami wa amsi. Kalau haula sudah muttafaq alaih indan nuhah, sudah disepakati oleh seluruh para ulama ahli nahu, tetapi hadami dan amsi ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama, tetapi mereka di antaranya yang rajin menyatakan bahwa hadami dan amsi adalah mabniun alal kasri, dia mabni tetap kasrah seperti haulai. Hagami, nama orang sesungguhnya, isim alam, nama seseorang wanita. Wa amsi adalah hari yang kemarin, disebut dengan amsi. Itu pun dalam keadaan mabni, dia sebagai fa'il, dia sebagai maf'ul, dia sebagai apapun tetap amsi. Hadami begitu juga. Ja'a hadami, ra'aitu hadami, wa marartu bihadami. Dia dalam keadaan mabni alal kasri. Tetapi dikatakan fi lughatil hijaziyyin, di dalam dialeknya hijaziyyin. Dalam masalah fikih ada madhab-madhab, dalam nahwu pun ada madhab-madhab. Di antaranya yang terkenal madhab Kufah dan madhab Basrah. Madhab Kufiyin dan madhab Basriyin. Ada juga madhab Hijazi. Walaupun yang terkenal dua, Basri dan Kufi, tapi juga Hijaziyin juga sering disebut-sebut. Maka menurut madhab Hijazi, bahwasanya amsi dan hadami itu dia dalam keadaan mabniyun alal kasri. Kemudian wa ka ahada ashar, dan seperti ahada ashar, wa akhawatihi, dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ya teman-temannya yang sejenis. Ahada ashar, arba'ata ashar, khumsata ashar. Nah, selalu dalam keadaan fathah. Ja'a ahada ashar, ra'aitu ahada ashar, marartu bi ahada ashar. Enggak ada ahadi ashar, tetap ahada ashar. Ja'a khamsata ashar, wa marartu bi khamsata ashar, wa ra'aitu khamsata ashar. Nah, luzumul fath, dia tetap dalam keadaan fathah. Wa fa qablu wa ba'du wa akhawatuhuma, dan seperti qablu wa ba'du, dan saudara-saudaranya yang sejenis. Fi luzumil dhamm, dia terus dalam keadaan dhammah kalau hudifal mudhafu ilaih, kalau mudhaf ilaihnya dimahdzufkan, tidak disebut. Jadi kalau disebutkan mudhaf ilaihnya, dia tidak mabni. Kamu akan mendengarkan kalimat qabla, qabli, qablu. Tetapi kalau dalam keadaan dihilangkan mudhaf ilaihnya, mudhaf ilaih itu yang bergandengannya sebelum, sebelum apa? Qabla dan ba'd, itu artinya kan sebelum dan sesudah. Nah, kalau sebelum sesuatu, sesudah sesuatu, kan begitu. Kalau sesuatunya ini tidak disebut, hanya dikatakan sebelum dan sesudahnya, seperti min qablu wa min ba'du, min qablu wa min ba'du, sesudah apa dan sebelum apa, sebelum dan sudah tadi itu yang sudah dibicarakan, enggak usah disebut lagi. Karena tidak disebut lagi mudhaf ilainya, maka dia mabni ala dhammah, menjadi min qablu wa min ba'du. Padahal min adalah harfu jar, mestinya kan min qabli. Tetapi karena tidak disebutkan mudhaf ilainya, tidak disebut gandengannya, maka dia tetap dalam keadaan dhammah sebagai mabni ala dhamm, min qablu wa min ba'd. Tetapi kalau gandengannya disebut, min qabli an ya'tiya ahadahumul maut, dari sebelum datangnya kepada mereka kematian, sebelum datangnya disebutkan mudhafnya atau mudhaf ilainya, maka min qabli. Jadi berarti kapan qablu dan ba'du dia mabni? Mabni idha hudifal mudhafu ilaih, kalau mudhaf ilainya dimahdufkan. Wanu ya ma'nahu, tapi diniatkan ada, diniatkan maknanya. Wa kaman wa kam fi luzumi sukun, dan seperti man dan kam, itu juga isim. Karena jawabannya isim kok. Man, jawabannya kira-kira apa? Kalau pertanyaan man, siapa? Jawabannya fulan, ala, Abdullah, semua isim, ya. Maka dia adalah isim. Demikian pula kam, berapa? Ini isim juga. Man dan kam dalam keadaan mabni ala sukun, selalu sukun. Man dan kam tidak pernah dhammah, tidak pernah fathah, tidak pernah kasrah. Man, tetapi kalaupun terlihat kayaknya pernah kasrah, maka itu adalah aridun. Aridun itu artinya apa? Aridun itu artinya sepintas seperti kasrah, padahal bukan. Seperti manilil jaa bihada, kok mani berarti kasrah ya? Man jadi kasrah, manil ladhi. Bukan, itu kasrah aridah karena bertemunya dua sukun. Man kemudian alladhi. Man nunnya sukun, kemudian alladzi, lamnya juga sukun. Bagaimana membacanya dua sukun? Kan susah. Man alladzi, akhirnya muncul kasrah aridah. Man alladzi, maka itu tidak dibahas karena itu arid dan tidak ada maknanya, dan itu hanya pembacaan saja. Pembacaan aslinya dia tetap sukun. Karena tidak bisa membaca dua sukun, maka muncullah kasrah aridah. Wa kam, juga demikian nuzul sukun. Wa huwa aslul bina, dan itulah aslul bina, hukum asalnya mabni adalah mabni ala sukun. Jadi kalau mu'rab sudah jelas bahwa asalnya isim adalah mu'rab. Pada keadaan tertentu, pada keadaan tertentu ada kalimat-kalimat yang mabni. Dan mabni bisa dengan fathah, mabniun ala fathah, bisa mabniun ala kasrah, bisa mabniun ala dhammah, dan bisa mabniun ala sukun. Aina al-asl? Wal aslu mabniun ala sukun. Wal aslu bina'u ala sukun. Asalnya adalah bina mabni ala sukun. Baik, kita lihat syarahnya. Qala syairi rahimahullah. Kama faradtu min ta'rifil ism bi dhikri syai'in min alamatihi, عقدت ذلك ببيان انقسامه الى معرب ومبني. Setelah saya selesai mendefinisikan isim dan menyebutkan ciri-ciri isim, maka aku ikutkan di belakangnya keterangan tentang pembagian isim, bahwa isim dibagi dua, ada isim mu'rab, ada isim yang mabni. وقدمت المعرب, dan aku dahulukan yang mu'rab, لانه الاصل. Al-aslu fil isim al-i'rab. Al-aslu fil isim, hukum asalnya dari isim adalah mu'rab. Dan biasanya yang hukum asal itu yang terbanyak. Kalau yang keluar dari asl, biasanya kekecualian. Jadi hukum asalnya isim adalah mu'rab semuanya, kecuali beberapa isim mabni. Wa akhartul mabni li'anhul far'ah, karena mabni itu adalah cabang, maka kami akhirkan. Akhartul mabni, aku akhirkan di belakang. Disebut mu'rab dulu, mu'rabun wa mabni. Mu'rab itu begini, mabni itu begini. Kenapa didahulukan mu'rab? Karena mu'rab adalah aslul isim, isim asalnya mu'rab. Wa dakartu anna al-mu'rab huwa, dan saya sebutkan bahwa mu'rab itu adalah ma yataghayyar akhiruhu bisababi ma yadkhul alayhi min al-awamil. I'rab adalah sesuatu yang, satu isim yang berubah akhirnya disebabkan oleh faktor-faktor yang masuk kepadanya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi, yang masuk ke dalamnya. Ka Zaidin, seperti Zaid. Taqul, kalau kau ucapkan ja'ani Zaidun, karena Zaidun sebagai fa'il dia dhammah, marfu'un bil dhammah, Zaidun. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Sekarang Zaid sebagai maf'ulun bihi, objek yang dilihat, maka dia mansub dengan fathah. Ra'aitu Zaidan, tadinya Zaidun menjadi Zaidan. Wa marartu bi Zaidin, dan aku melewati Zaidin. Ada bi, dan bi adalah harfu jar. Harfu jar adalah huruf yang membuat kalimat setelahnya jadi kasrah. Maka itu juga faktor yang mempengaruhi isim Zaid menjadi kasrah. Maka marartu bi Zaidin. Kita lihat isim Zaid bisa berubah-ubah. Kadang Zaidun, kadang Zaidan, kadang Zaidin. Maka ini adalah i'rab, atau kita katakan kalimat Zaid mu'rabun. Ala tara anna akhir Zaid taghayyar. Tidakkah kamu lihat bahwa akhir dari kalimat Zaid itu berubah-ubah, kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasrah. Apa sebabnya? Bisababi ma dakhala alaihi min ja'ani, karena apa yang masuk kepadanya dari faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor kalimat ja'ani. Maka Zaid menjadi dhammah marfu' alal fa'iliyah, sebagai fa'il. Wa ra'aitu, dan aku lihat, ini juga faktor yang mempengaruhi Zaid. Zaid

Walamma farantu min dzikril mu'rab. Setelah selesai disebutkan yang mu'rab, kata penulis, kata pensyarah, dzakartul mabni, maka aku sebutkan sekarang yang mabni. Wa annahu alladhi yalzam tariqatan wahidan. Yang namanya mabni adalah yang terus-menerus dalam satu keadaan, tidak berubah-ubah. Jadi kebalikannya i'rab. Kalau yang mu'rab itu berubah-ubah akhir kalimatnya dengan faktor yang mempengaruhinya. Kalau mabni adalah yang tetap tidak berubah dalam keadaan tertentu. Wala yataghayyar akhiruhu, dan tidak berubah akhirnya, akhir kalimatnya, dengan faktor-faktor apapun yang memasukinya, dia tidak berubah. Tsumma qassamtuhu ila arba'ati aqsam. Kemudian aku bagi, ada empat bagian. Ya'ni yang mabni itu, ada yang mabni di atas fathah terus-menerus, ada yang mabni di atas dhammah terus-menerus, ada yang mabni di atas kasrah terus-menerus, dan ada yang mabni di atas sukun terus-menerus. Karena harokat itu tiga, dan yang keempatnya adalah tidak ada harokat, yaitu sukun, maka keadaannya ada empat: fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Sedangkan bina yang dikatakan mabni tetap dalam satu keadaan, itu adalah tetap dalam keadaan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Itu semua disebut mabni. Berarti ada berapa? Ada empat macam: mabni alal kasri, wa mabni alal fathi, wa mabni alal dhammi, wa mabni alal sukun. Mabni di atas kasrah, mabni di atas fathah, mabni atas dhammah, dan mabni di atas sukun. Wa qasamtu al-mabni 'ala al-kasri ila qismain. Dan kemudian aku bagi yang disebut mabni di atas kasrah itu ada dua jenis. Satu jenis muttafaq 'alaih, dan jenis yang kedua mukhtalafun fih. Yang satu jenis disepakati oleh para ulama ahli nahwu seperti haula'i. Fa inna jami'ul 'arab yaksiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Maka seluruh orang-orang Arab, apakah Basri atau Kufi atau Hijazi, mereka semuanya membaca haula'i dengan kasrah. Muttafaqun alaih. Bukan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, tapi muttafaqun alaih indal Hijaziyin wal Kufiyin wal Basriyin. Yani seluruh madhab-madhab nahwu semuanya menyatakan bahwa haula'i mabniyun alal kasri. Ada jenis yang kedua, yaitu yang mukhtalafun fi, qismun mukhtalafun fi, seperti hadami, waqatani, dan lain-lain, wa nahuhuma, dan yang sejenisnya dari a'lam al-mu'annaka, yang sejenisnya dari nama-nama perempuan. Al-atiyah ala wazni fa'ali, yang datang dalam bentuk fa'ali, wazannya wazan fa'ali. Hadami, qatami, apa lagi? Hadari, apa lagi? Nah, pokoknya yang iramanya fa'ali, wazannya, timbangannya fa'ali sebagai nama perempuan, maka dia dalam keadaan mabni alal kasr, mabni alal kasrah. Dia mabni di atas kasrah, tetapi ada ikhtilaf di kalangan para ulama ahli nahwu. Wa amsi, dan yang mukhtalafun fihi juga yang diikhtilafkan oleh para ahli nahwu adalah amsi, hari yang sudah lewat, kemarin, itu disebut ams. Itu selalu dalam keadaan kasrah. Indal hijaziyin, idza aradta bihi al-yawm alladhi qabla yawmik. Kalau yang dimaukan adalah hari sebelum harimu ini, hari kemarin sebelum harimu ini, maka dia dalam keadaan mabni alal kasri. Kita lihat yang pertama, contoh hadami dan qatami. Amma babu hadami, adapun masalah nama hadami dan sejenisnya, oleh orang-orang Hijaz, orang-orang Arab di Hijaz, mereka yabnunahu alal kasri mutlaqan. Mereka menganggapnya nama hadzani itu mabni di atas kasrah terus menerus, mabni ala kasrah secara mutlak. Fayaqulun, maka mereka mengucapkan, ja'atni hadzani wa ra'aitu hadzani wa marartu bi hadzani. Hadzani yang pertama sebagai fa'il, hadzani yang kedua sebagai maf'ulun bihi, hadzani yang ketiga sebagai majrur dengan harfu jar, tetapi tepat dia dalam keadaan kasrah. Mau dia fa'il, mau dia maf'ul, mau dia majrur, tetap kasrah. Ja'atni hadzani wa ra'aitu hadzani wa marartu bi hadzani. Ini namanya mabni alal kasrah. Indaman, menurut siapa? Indal Hijaziyyin, menurut orang-orang Arab dari Hijaz, menurut madhab Hijaz. Dan dengan madhab ini pula seorang penyair yang mengatakan dalam syairnya, falaulal muz'izatu minal layali lama tarakal qatatibal manami idha qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau saja tidak karena keributan di tengah malam, tidak mungkin burung-burung kecil itu akan meninggalkan indahnya tidur, nikmatnya tidur. Dan kalau hadami berkata, percayailah, karena sesungguhnya yang namanya ucapan adalah ucapannya hadami. Hadami ini istrinya si penyair. Penyair mencintainya sehingga dia menyatakan pokoknya apa kata si hadami maka itu yang harus dipercaya, dan itulah namanya ucapan, selainnya bukan ucapan. Jadi qala hadami fasadiquha fa innal qawla ma qala hadami. Baik, aina syahid, mana pembuktian dari syair ini? Sisi pendalilannya, sisi pendalilannya adalah disebutkan hadami di awal dan di akhir, dua kali disebut hadami, dan dalam keadaan dimasuki faktor yang mempengaruhi, yaitu qalat. Berarti hadami sebagai fa'il, sebagai pelaku. Kalau hadami berkata, berarti hadami maf'ul, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Dan yang namanya fa'il, pelaku, dalam bahasa Arab semestinya marfu'u. Dan diantara tanda marfu dengan dhammah. Tapi di sini hadami tetap kasrah. Mestinya kan qalat hadamu mestinya. Karena dia mabni, dia tidak mabni, dia tetap kasrah. Fa innal qawla ma qalat hadami, diulangi lagi. Karena sungguhnya yang namanya ucapan adalah apa yang diucapkan oleh hadami. Kembali hadami disebutkan sebagai fa'il, sebagai pelaku dari fi'il qalat, tetapi tetap dia kasrah. Ini bukti kalau hadami adalah mabniyun alal kasri, dan ini berarti penyair mengikuti madhab Hijazi. Fadakaraha fil baiti marrataini maksuratan, disebutkan dalam syairnya dua kali kalimat hadami dalam keadaan kasrah, ma'a annaha fa'il, padahal dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Waftaraqat banu tamim firqatain, adapun banu tamim, kalangan Arab dari kalangan Bani Tamim, mereka terpecah dua. Fa ba'dhum yu'rab dhalika kulluhu bi dhammi raf'an wa bi fathhi nasban wa jarran. Separuh dari mereka, dari Bani Tamim, mereka dalam keadaan mengi'rabkan hadami dengan dhammah kalau marfu', tetapi dengan fathah kalau mansub dan juga kalau majrur. Berarti i'rabnya apa ini? I'rab ma la yansarif. I'rabnya mamnu' min ash-sharf, yang tidak bisa kasrah. Berarti bagaimana? Menurut mereka, menurut Bani Tamim atau sebagian dari Bani Tamim, ja'atni hadamu wa marartu bihadama dengan nasb. Marotu bihadama dengan fathah. Apa? Bukan marotu dulu sebelumnya. Ra'aitu hadama wa marartu. Wa marartu hadama juga. Jadi Bani Tamim berbeda dengan Hijazi, menganggap bahwa hadami di'irabkan seperti i'rabnya ma la yansarif, yaitu marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan fathah juga. Ja'atni hadamu wa ra'aitu hadama wa marartu bi hadama. Baik, disebutkan di sini contohnya. Fayaqulu ja'atni hadamu bidham wa ra'aitu hadama wa marartu bi hadama bi fath. Wa aktsaruhum yafsil baina ma kana akhiruhu ra kawabari ismul qabila wa hadar ismul likawkab wa sadari ismul lima fayabni 'ala al-kasr kal hijaziyyi wa ma laysa akhiruhu ra ka hadami wa qudami fayu'ribuhu ihraba ma la yansarif. Jadi satu golongan dari Bani Tamim, berarti Bani Tamim terpecah dua. Sebagian mengi'rabkannya dengan i'rab ma la yansarif seluruhnya. Pokoknya nama a'lam perempuan, nama perempuan yang wazannya fa'ali, semuanya di'rabkan seperti i'rab ma la yansarif. Tetapi sebagian besar dari Bani Tamim membedakan bahwasannya nama alamun untuk seorang wanita yang wazannya fa'ali ini dibagi dua oleh mereka. Ada yang akhirnya roh, ada yang akhirnya min. Kalau yang akhirnya roh, maka mereka membacanya dengan mabni alal kasri, berarti seperti hijazi. Apakah ada alam nama seorang wanita dengan wazan fa'ali, dengan bentuk seperti fa'ali, tetapi akhirnya roh? Ada, seperti disebutkan di sini dengan wabari, atau nama sesuatu yang mu'annas, bukan manusia, tapi nama juga harus alam, seperti nama kabilah, nama suku, wabali, wabari, atau nama bintang, habari, atau safari, nama mata air. Semuanya dibaca oleh Bani Tamim kalau akhirnya ra dengan mabni alal kasri seperti hijazi. Berarti dibaca oleh mereka apa? Kalau wabari, ja'atni wabari wa ra'aitu wabari wa marartu bi wabari. Aku melewati suku wabari. Aku melihat suku wabari dan aku didatangi suku wabari. Dalam keadaan fa'il atau maf'ul atau majrur tetap dia kasrah kalau akhirnya roh, kata Banu Tamim. Kalau akhirnya mim, kalau akhirnya adalah mim, kahadami wa qutami fayu'ribuhu i'raba ma la yansarif, maka mereka i'rabkan seperti i'rabnya ma la yansarif, seperti Banu Tamim yang sedikit tadi. Banu Tamim yang sedikit ini dalam keadaan mutlak pokoknya yang wazannya fa'ali dan alam untuk mu'annad, nama untuk mu'annad, maka dia dalam keadaan di'irabkan ma la yansarif. Kalau sebagian besar Banu Tamim membedakan akhirnya huruf apa dulu? Huruf roh atau huruf mim? Kalau huruf roh, maka dibaca dengan mabni alal kasr seperti hijazi. Tapi kalau di akhirnya mim, maka baru mengikuti sekelompok kecil tadi, yaitu di'irabkan dengan i'rab ma la yansarif, yang tidak bisa kasrah. Dhammah bisa ketika maf'ul, ketika fa'il, dan dia mansub ketika maf'ul, dan ketika majrur juga dengan fathah. Baik. Sekarang ams. Bagaimana dengan amsi? Apakah mukhtalafun fi? Naam. Ini termasuk syai'un mukhtalafun fi indal Arab. Idza aradta bihi al-yawm alladhi qabla yawmi. Kalau dimaksudkan dengan amsi adalah hari sebelum hari sekarang, ini kemarin, maka ahli Hijaz yabnunahu 'ala al-kasr. Maka penduduk Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya, Hijaziyin, mereka mengucapkannya dengan mabni alal kasri, tetap kasrah terus menerus. Maka kalau dia sebagai fa'il disebut madha amsi, telah lewat hari kemarin. Sebagai apa yang amsi sekarang? Fa'il dari madha. Madha amsi, telah lewat hari kemarin.